Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin setiap subuh. Dan insyaallah untuk melengkapi kajian sebelumnya, khusus di pagi hari ini kita akan melakukan studi kasus. Dan alhamdulillah kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang masuk, terutama terkait masalah marketplace. Di sini ada tidak semua pertanyaan memang terkait marketplace. Yang dikumpulkan ada 9, tapi nanti kita akan pilihkan beberapa pertanyaan yang terkait masalah marketplace. Tapi sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan ini, ada poin penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa posisi marketplace pada hakikatnya hanyalah sebuah platform yang dia mempertemukan antara penjual, masyarakat penjual dengan masyarakat pembeli. Sehingga marketplace dia bukan wakil penjual, dia juga bukan wakil pembeli, tapi hanya media yang mempertemukan antara masyarakat penjual dan masyarakat pembeli. Dan kita tahu media seperti ini ibarat sebuah pasar. Namun hanya saja di situ tidak dilakukan pertemuan secara fisik antara masyarakat penjual dengan masyarakat pembeli. Dan pasar itu berhak untuk memiliki aturan. Anda misalnya punya lapak di pasar Tanah Abang, saya punya lapak misalnya di pasar A, maka saya harus mengikuti aturan yang ada di sana. Karena setiap pasar dia punya pengurus yang mengelola pasar itu. Maka demikian pula dalam sebuah marketplace yang dia dilakukan secara online, di situ juga punya aturan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi setiap kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kesepakatan apapun selama tidak melanggar syariat, hukumnya mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat. Nah, bentuk kesepakatan itu bisa sifatnya berdasarkan masukan dari kedua belah pihak. Bisa juga sifatnya aturan yang disodorkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang kedua menyetujuinya. Misalnya saya dengan si A melakukan akad. Dalam akad itu kita sama-sama berembuk apa saja yang harus kita lakukan. Saya usul 5 klausul, usul 5 poin. Si A usul 5 poin, sehingga ada 10 poin. Dan kami saling sepakat. Ini bisa langkah pertama. Atau langkah yang kedua, saya sampaikan 10 poin. Dan saya minta Anda setuju dengan ini. Kalau si A setuju semuanya, centang. Checklist, setuju. Baik, selanjutnya ketika dia setuju, berarti 10 poin ini mengikat saya dan si A. Meskipun si A tidak mengusulkan hal itu, maka kalau Anda sudah checklist dalam klausul perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pihak marketplace, begitu Anda checklist, next, berarti Anda sudah setuju dengan semua klausul itu, maka mengikat antara Anda dengan marketplace. Dan tidak boleh ketika punya masalah kemudian Anda menyampaikan, ini dulu perjanjian sepihak, yang mengajukan pihak A, yang mengajukan pihak B. Saya enggak setuju. Kalau enggak setuju, kenapa kau checklist? Kenapa kau tanda tangan? Kalau enggak setuju, jangan tanda tangan. Begitu Anda sudah tanda tangan, berarti Anda sudah setuju. Dan kalau sudah setuju, maka mengikat kedua belah pihak. Sehingga semua aturan yang berlaku, misalnya ada penetapan potongan sekian persen untuk para merchant yang dia berada di depan, ya. atau merchant yang eksklusif, merchant yang dia premier, yang mendapatkan layanan khusus, maka di posisi ini pihak merchant yang sudah setuju wajib untuk memenuhi peraturan yang berlaku. Baik. Kemudian permasalahan yang ketiga, ini, tadi kita sudah menyampaikan dua catatan ya. Catatan yang pertama, marketplace adalah sebuah platform yang merupakan media untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Catatan yang kedua terkait masalah kesepakatan antara pihak marketplace dengan para pengguna yang ada di sana, baik masyarakat penjual maupun masyarakat pembeli. Catatan yang ketiga terkait masalah fasilitas yang diberikan oleh pihak marketplace. Di tempat kita, istilah gratis itu memang menjadi salah satu di antara kendala. Yang saya maksud kendala di sini adalah menjadi titik perdebatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Sehingga keberadaan kata gratis, baik di marketplace, di Gojek, di Grab maupun platform yang lainnya yang melayani transaksi jual beli barang maupun jasa, ketika di situ menawarkan ada free ongkir atau poin atau apalagi berbagai macam fasilitas yang itu menguntungkan salah satu pihak, itu jadi sumber perdebatan. Jadi kita seolah-olah begitu alergi dengan istilah gratis. Padahal tidak semua gratisan itu hukumnya menjadi haram. Gratis yang haram gimana? Gratis yang haram ketika posisi gratis itu bentuknya adalah manfaat disebabkan transaksi utang piutang. Berarti kita bisa pastikan gratis ini atau layanan ini adalah manfaat dari transaksi utang. Tapi untuk gratis yang lain yang dia bentuknya bukan manfaat dari transaksi utang, hukum asalnya diperbolehkan. Bahkan salah satu di antara yang menyebabkan gharar itu menjadi diperbolehkan, salah satunya adalah karena transaksinya gratisan. Makanya kita punya kaidah gharar yang berbayar hukumnya haram, sedangkan gharar yang sifatnya gratisan hukumnya diperbolehkan. Baik. Berarti ketika kita melihat ini, sesuatu yang sifatnya gratis atau fasilitas apapun, kemudian poin dan layanan-layanan yang lainnya, bisa bernilai haram ketika dia basicnya adalah akad utang. Tapi kalau basisnya bukan akad utang, dalam arti di situ tidak ada akad utang piutang antara pihak pertama dengan pihak yang kedua, maka adanya tambahan layanan, gratisan dan seterusnya tidak disebut sebagai bentuk riba. Karena itu bagian yang perlu kita waspadai adalah dalam gratis ini ada nggak akad utangnya. Kalau nggak ada, maka berarti dia bukan bagian dari bentuk riba. Nah, Anda perlu untuk kemudian mengkaji ya. Disinilah diperlukan tasawur yang detail. Apakah ini termasuk gratisan karena layanan utang ataukah gratisan karena bukan layanan utang. Nah, kemudian yang perlu kita pahami di situ adalah batasan utang dan bukan utang. Nah, ini penting. Karena banyak orang yang kemudian kebingungan kapan itu terhitung sebagai utang dan kapan terhitung sebagai bukan utang. Baik, coba kita lihat ini ya. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa kaidah ya, atau beberapa catatan. Saya coba ulang ya. Pertama, posisi marketplace yang dia hanyalah sebuah platform sebagai media yang mempertemukan masyarakat penjual dengan masyarakat pembeli. Yang kedua, adanya aturan yang diberlakukan di marketplace. Jika Anda sudah merasa setuju dan Anda checklist, Maka aturan itu mengikat baik bagi Anda maupun bagi pihak yang lain yang terlibat di sini. Yang ketiga, terkait masalah layanan. Poin dan seterusnya, ada poin ya, ada gratisan. Kemudian ada apa lagi? Ada poin, ada gratisan, ada apa lagi? Layanan di marketplace. Free ongkir berarti gratis ongkir. Ada poin, ada diskon ya. Misalnya diskon. Dan beberapa layanan yang lainnya. Kapan ini terhitung sebagai sesuatu yang haram? Jadi sesuatu yang sifatnya gratis tadi kita sudah sampaikan, kadang menjadi pemicu perdebatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kapan dia terhitung menjadi sesuatu yang haram? Gratis, Masya Allah, spidol transparan ya. Sesuatu yang gratis dalam gharar, dalam gharar hukumnya boleh. Bahkan salah satu di antara yang menyebabkan gharar itu diperbolehkan adalah gharar yang gratis. Sehingga ketika ada layanan gratisan, diskon dan seterusnya, namun cara mendapatkannya enggak jelas. Enggak jelas dalam arti bisa dapat, bisa enggak dapat. Dan jadi masalah. Karena gharar ketika dia sifatnya gratis diperbolehkan. Nah, gratis yang kedua adalah gratis yang statusnya riba. Kapan sebuah gratisan terhitung sebagai riba? Jawabannya adalah ketika gratisan itu merupakan tambahan dari utang. Tambahan atau manfaat karena utang. Tambahan atau manfaat karena akad utang. Dan Nabi SAW atau Fudalah bin Ubaid mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Seluruh akad qard yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Karena itu penting bagi kita untuk mencari tahu, ada enggak akad qardnya di sini? Ada enggak akad utangnya di sini? Jadi dalam penjelasan para ulama, utang itu ada dua ya. Utang itu ada dua. Ada qard, tulisannya kayak gini, qardin. Ada dain, ada dain, tulisannya seperti ini, dainun. Utang ada dua, ada qard, ada dain. Kapan disebut qard, kapan disebut dain? Tidak semua qard atau tidak semua dain adalah qard, tapi semua qard dain. Saya ulang ya, perbedaan antara qard dan dain. Dain itu lebih luas, dain lebih luas daripada qard. Karena itu tidak semua dain adalah qard, tapi semua qard pasti dain. Contohnya Pak, contohnya misalnya syirik dengan dosa ya. Mana yang lebih luas? Mana yang lebih luas? Dosa lebih luas. Maka konsekuensinya tidak semua dosa adalah kesyirikan, tapi semua syirik pasti dosa. Ada? Tidak semua dain adalah qard, tapi semua qard pasti dain. Terus bedanya apa sekarang? Perbedaannya bahwa Qard itu utang karena akad yang disengaja dari awal terjadi utang piutang. Utang yang disengaja dari awal, jadi ini disengaja dari awal. Untuk melakukan utang. Sedangkan dain itu efek ketika ada akad yang tidak tunai. Misalnya apa? Misalnya yang dain. Yang dain misalnya akad salam. Misalnya akad salam ya. Akad salam uang di depan. Barang kapan? 2 bulan lagi, bahkan setahun lagi. Maka saat uang di depan saya bayar, barang 2 tahun lagi, barang setahun lagi, penyerahan barang setahun lagi itu jadi dain. Dain bagi siapa? Bagi muslim ilai, bagi orang yang menjual salam. Contoh yang lain, istisna, akad istisna. Saya beli dari produsen. Pak, saya buatkan baju yang seperti ini. Harganya berapa? 200 ribu. Saya bayar 200 ribu. Jadinya kapan? Sebulan lagi. Baik. Saya langsung bayar tunai 200 ribu. Kemudian saya tinggal. Sebulan lagi, selama rentang sebulan, keberadaan baju itu menjadi dain. Tapi dia tidak qard. Dia bukan qard. Tapi dia dain. Anda beli dari developer, kemudian tentu saja biasanya serah terima rumah itu tertunda sampai sekian tahun. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai sekian tahun ya. Maka jadi dain bagi developer ketika Anda sudah bayar lunas, sementara rumahnya belum diserah terimakan. Jadilah utang, beban utang bagi developer untuk menyerahkan rumah tadi. Demikian pula ketika orang melakukan utang. Pak, saya utang 1 juta. Lalu saya dikasih 1 juta. Kemudian bulan ini saya cicil 100. Bulan besok saya cicil 100. Tinggal 800 ya. Maka 800 itu jadi dain bagi saya. Dan akad di awal saya melakukan akad qard. Kemudian setelah berlangsung, kekurangan itu jadi dain, jadi beban dain bagi saya. Sudah? Nah, untuk akad qard, dalam teks yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, beliau mengatakan kullu qardin jarra naf'an. Setiap akad qard yang menghasilkan manfaat. Beliau tidak mengatakan kullu dainin, setiap akad dain. Tapi yang beliau katakan adalah kullu qardin. Karena tidak semua dain adalah qard. Tapi kalau qard sudah pasti dain. Kalau boleh katakan kullu dainin, berarti telat penyerahan salam, telat penyerahan istisna, itu tidak boleh ada denda. Dan para ulama membolehkan adanya denda ketika orang telat menyerahkan barang salam, telat menyerahkan barang istisna. Developer membuat perjanjian dengan konsumen, nanti kita akan serah terima 3 tahun lagi. Jika telat, maka nanti saya akan saya akan berikan kompensasi sekian, potongan harga misalnya. Bagi yang sudah bayar, nanti saya akan kembalikan sekian. Boleh nggak kayak gitu? Diperbolehkan. Itu karena dendanya disebabkan akad istisna. Tapi kalau dendanya akadnya akad qard, hukumnya dilarang. Baik, bisa dipahami ya? Ya, meskipun ini tidak ada hubungannya dengan marketplace, tapi Anda bisa perhatikan di situ. Ketika dia adalah akad utang yang sifatnya qard, dan ini lebih kepada masalah pembayaran, terjadi telat bayar dan seterusnya, maka keberadaan denda hukumnya dilarang. Nah, kemudian untuk bisa melihat utang, kita juga perlu bedakan dengan Perlu kita perlu tahu bedanya antara akad utang dengan akad-akad yang lain. Penyerahan uang ke orang lain itu kan ada banyak akad ya. Ada banyak akad. Berarti di sini saya tulis gini aja. Coba kita belajar perbedaan utang dengan akad yang lain. Penyerahan uang ke orang lain. Ada beberapa akad. Ada akadnya akad qard. Saya memberikan uang kepada B. Loh, kamu kenapa kasih uang ke B? Karena B utang dari saya. Maka akadnya qard. Ada akadnya akad wadi'ah. Saya titip ya. Ada akadnya akad sharf. Kalau sharf berarti saya menukar uang dengan uang. Ada akadnya apa lagi? Ada akadnya misalnya investasi modal. Ada juga akadnya sedekah. Dan beberapa akad yang lainnya. Nah, ketika Anda melakukan sebuah akad ya, sementara Anda tidak ngerti akad yang saya lakukan itu lebih tepatnya yang mana, karena saya nggak paham tentang konsekuensi akad dan tidak tahu gimana akad ini masuk yang bagian mana, apakah akad qard, wadi'ah, sharf atau yang mana, Anda tidak ngerti. Ketika Anda tidak ngerti, langkah awalnya begini. Coba hapus dulu dari sekian kemungkinan itu yang bukan termasuk, yang enggak mungkin ya. Misalnya tadi ya, konsumen transfer uang ke marketplace. Di sini disimpan di rekber. Atau konsumen top up di GoPay atau OVO, tersimpan di saldo mereka. Dari sekian ini mana yang tidak mungkin? Oh, ini tidak mungkin. Saya tidak mungkin sedekah ke Shopee, apalagi sedekah ke Tokped. Ngapain sedekah ke situ? Kecuali kalau misalnya memang ada donasi dompet, donasi dan seterusnya, lalu kita sedekah, itu jelas sedekah. Kemudian investasi, kayaknya juga tidak mungkin. Saya tidak pernah dapat bagi hasil dan kita tidak pernah melakukan perjanjian bagi hasil. Apalagi, Pak? Itu mungkin nggak qard? Oh, ada kemungkinan. Mungkin nggak wadi'ah? Mungkin juga ada wadi'ah. Mungkin nggak sharf? Ada juga kemungkinan sharf. Baik, berarti ada tiga kemungkinan yang akan Anda lakukan pada saat yang Anda lakukan saat melakukan top up seperti ini. Nah, selanjutnya dari sekian kemungkinan itu mana yang lebih tepat? Pada posisi Anda tidak tahu sama sekali, maka kami persilahkan jika tidak bisa menilai, Pak Ustadz saya tidak ngerti qard itu akadnya kayak gimana, konsekuensi qard apa saja, itu kan dipelajari di fuqhu fiqih ya. Wadi'ah itu konsekuensi kayak gimana, apa saja, sharf juga kayak gimana, silakan Anda tanyakan kepada mereka yang paham. Nah, selanjutnya dari situ mungkin ada khilaf dan seterusnya, Anda silakan ambil pendapat yang menurut Anda paling meyakinkan. Sudah. Misalnya Anda mendapatkan satu kaidah. Kaidahnya begini. Jika yang terjadi adalah iwad dan muawad. Salah satunya ya, kita bahas salah satu kaidah. Kalau yang terjadi adalah iwad dan muawad, berarti ini pembayaran. ini saya tambahkan tadi, pembayaran. Dalam kurung iwad. Kalau terjadi seperti ini, berarti terjadi transaksi jual beli. Akad jual beli. Saya beli sesuatu dan saya transfer Kamu transfer itu ngapain niatmu? Ya, transfer. Transfer untuk apa? Untuk beli. Baik, kalau memang yakin itu transfer untuk beli, berarti yang kamu bayarkan itu adalah iwat, pembayaran. Dan pembayaran itu bukan qard, bukan wadi'ah, bukan shorf. Ketika yang Anda dapatkan adalah barang. Sudah? Berarti kalau itu Anda bisa pastikan, kayaknya selamat saya dari akad qard sama akad dain. Kalau sudah selamat di dua ini, insya Allah adanya gratisan, adanya diskon, adanya poin, dan seterusnya, halal untuk dimanfaatkan. Karena kaidahnya hukum asal seperti ini boleh selama dia bukan riba. Nah, kita bisa pastikan ketika Anda tidak melakukan akad qard sama sekali, berarti apa yang Anda dapatkan bukan riba. Sehingga tidak perlu misalnya terlalu sensitif dengan gratisan ya. Pastikan dulu, ini ada akad qardnya enggak? Diperhatikan. Kayaknya enggak ada. Saya enggak pernah melakukan transaksi utang piutang. Baik, selanjutnya kalau enggak ada transaksi utang piutang, silakan itu diterima. Baik. Kita belum menyelesaikan bagian ini ya. Kita belum menyelesaikan bagian ini. Maksud saya adalah saya baru menyebutkan salah satu di antara contoh. Kalau yang terjadi adalah pembayaran. Ketika Anda belanja sebuah barang, berarti Anda tidak melakukan akad utang. Namun kalau yang terjadi misalnya nyimpan uang di GoPay atau OVO, begitu? Atau Anda menaruh uang di Rekber, gitu ya? Di Shopee Pay. Gini tulisannya. Shopee Pay itu masuk Rekber enggak? Masuk Rekber. Baik, Anda naruh uang di Shopee Pay. Apakah ada di situ akad qard? Insyaallah nanti akan kita bahas ketika kita membahas uang digital. Jadi pembicaraan kita marketplace itu hanya sampai pada transaksi normal. Anda belanja, check out, kemudian transfer, nanti nunggu barang dikirim. Nah, kalau dalam transaksi normal itu, jika yang Anda transfer adalah dalam rangka untuk pembayaran terhadap barang yang Anda beli, maka insya Allah berarti di situ tidak ada akad qard. Kalau tidak ada akad qard, Anda dapat poin, dapat diskon, dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan. Baik. Kemudian, saya tambahkan dikit tentang masalah akad bersambung. Tentang masalah akad bersambung. Jadi kita bertanggung jawab dalam akad itu dengan atau sesuai dengan posisi. Kita bertanggung jawab terhadap akad itu sesuai dengan posisi. Maksud saya begini. Jika A melakukan akad dengan B, lalu B melakukan akad dengan C, dan ini dilakukan secara terpisah. C melakukan akad dengan D, ini dilakukan secara terpisah, maka tanggung jawabnya juga terpisah. Seperti ini, jika terjadi A melakukan akad B dan begitu seterusnya, berarti ini panahnya dua ya. Panahnya dua. Maka D tidak bertanggung jawab dengan A. Kenapa? Dia tidak berakad dengan A. B tidak bertanggung jawab dengan D. Kenapa? Dia tidak berakad dengan D. Dan begitu seterusnya. Terus yang terjadi gimana? Akad itu atau pelaku akad dia bertanggung jawab sesuai dengan posisinya. Maka D hanya bertanggung jawab dengan C. C bertanggung jawab dengan D dan B. B bertanggung jawab dengan B. B bertanggung jawab dengan C dan A. Begitu ya. Sehingga kalau terjadi masalah di A, apakah D kena masalah? Tidak. Terjadi masalah di B, bisa jadi D gak kena masalah. Karena tanggung jawab dia dengan C. Baik. Sehingga contohnya seperti ini ya. Konsumen. Atau saya taruh mana? Gak bahas. Kelihatan ya? Sampai sini kelihatan? konsumen, dia marketplace. Kemudian di sini merchant. Kemudian konsumen dengan merchant. Misalnya terjadi seperti ini. Merchant melakukan akad dengan marketplace saat dia mendaftar di marketplace. Bapak kalau mau jadi penjual di sini ada beberapa pilihan. Pertama reguler misalnya ya. Yang kedua apa? Penjual spesial misalnya. Kemudian nanti apalagi Bapak bisa jadi merchant premium. Dan seterusnya. Dan masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau reguler nanti kayak gini, gratis dan seterusnya. Kalau yang spesial bayar sekian. Kalau yang premium nanti kita bagi hasil. Setiap barang yang laku pihak marketplace minta misalnya 5%. Lalu mereka melakukan akad. Nah, ketika merchant melakukan seperti ini dengan aneka layanan yang diberikan, apa layanan kalau saya jadi merchant premium? Bapak akan kami tampilkan di depan. Kemudian kami kasih diskon untuk konsumen kami. Yang ngasih diskon siapa? Pihak marketplace. Itu kan hubungan antara marketplace dengan merchant, begitu ya. Sehingga ketika konsumen belanja, dia dikasih diskon oleh pihak marketplace. Sebagai konsekuensi, merchant ini dia misalnya ngasih bagi hasil sekian. Ini kan tidak ada hubungannya dengan konsumen. Itu urusan merchant dengan marketplace. Saya dapat diskon, saya dapat gratisan, terserah saya. Nah, keuntungan merchant, barangnya jadi lebih laris. Ketika barangnya laris, ya tentu saja dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal yang nanggung diskon adalah pihak marketplace. Apakah di situ konsumen bermasalah? Oh tidak, kenapa? Karena keberadaan diskon dan seterusnya itu urusan merchant dengan marketplace. Saya kira misalnya di sebuah pasar offline, kita mungkin bisa menemukan hal yang sama. Kita datang di apa misalnya di sebuah mall. Kemudian mall itu sedang ulang tahun ya. Akhirnya mall menyediakan diskon. Bagi siapa yang belanja di tanggal ini nanti akan dikasih kupon. Kuponnya silahkan ditukar di kasir mall. Jadi ada kasir toko, ada kasir mall. Nanti di kasir mall itu akan dikasih duit potongan sekian persen dari barang yang dibeli. Hukumnya boleh-boleh saja dan itu bukan termasuk transaksi riba. Ya, Pak, ini kan memeriahkan orang yang ulang tahun. Nah, itu urusan yang berbeda. Kita sedang membahas dari sisi kajian muamalahnya. Kalau misalnya ada kajian dari sisi latar belakang manhaj dan seterusnya itu dibahas tersendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah tambahan. Dan selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Studi kasus. Nah. Studi kasus, pertanyaan di studi kasus. Baik, pertanyaan di studi kasus silahkan dibaca. Yang pertama, saya seller di Tokopedia. Saat pelanggan belanja, ada kendala dalam pengiriman melalui Tokopedia. Intinya pengiriman tidak terdapat dalam kurir karena masalah berat kayaknya ini. Masalah berat. Akhirnya di detail produk, beratnya saya ubah menjadi 20 gram. Kemudian saya akad kembali dengan konsumen supaya bayar kurir lain dan sepakat. Fasilitas kurir dari Tokopedia akhirnya saya pakai untuk kirim amplop yang isinya nota pembelian. Apakah akad begini diperbolehkan? Tapi saya melihat Tokopedia seperti nyaman saja, tidak merasa dirugikan. dan saya baru ketahui ternyata yang saya lakukan ini dipakai oleh seller-seller yang menjual perabotan besar seperti kursi dan meja, kulkas, freezer, yang dimana tidak ada pelayanan kurir dari Tokopedia. Baik, selama Anda tidak melanggar aturan yang berlaku di sana, insya Allah tidak ada masalah. Dan ketika Anda sudah pesan kurir yang disediakan oleh Tokped, namun dia tidak bisa melayani barang berat, kemudian Anda pakai jasa itu untuk kebutuhan yang lain, tadi disampaikan, Anda gunakan untuk ngirim nota, insya Allah tidak masalah. Yang jelas jasa itu Anda berhak untuk menggunakannya, dan masalah berapa yang harus dikirim itu terserah Anda sebagai penjual barang. Karena itu insya Allah tidak masalah seperti kasus yang tadi Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Lanjut ya? Lanjut. Baik, yang kedua, saya penjual makanan di GoFood, Tokopedia. Untuk awal-awal, supaya toko saya terbaca atau eksis, saya membeli produk saya sendiri, tapi saya hadiahkan ke orang lain. Ini saya lakukan agar algoritma toko saya naik. Apakah memberikan hadiah dengan tujuan seperti ini diperbolehkan? Boleh aja. Misalnya ada promo selama pembukaan pertama selama 1 bulan, bahkan gratis pun boleh. Misalnya Anda gratis buka warung apa, kemudian ngundang teman-teman gratis selama 1 pekan, soto gratis, boleh. Gratisnya boleh, tidak ada masalah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya di sini tujuannya adalah untuk pengaturan algoritma agar toko naik, karena seperti yang kita tahu bahwa merchant atau toko termasuk para driver Gojek itu kan algoritmanya naik jika sering ada orang yang pesan. Nah, apakah ini diperbolehkan? Setahu saya, wallahu alam, tidak ada unsur penipuan. Tidak ada unsur penipuan sehingga Anda belanja kemudian dicatat oleh Tokopedia, berarti toko ini sudah ada yang belanja. Kemudian Anda belanja lagi di cara Tokopedia, toko ini sudah ada yang belanja. Insya Allah tidak masalah. Wallahu'alam. Yang ketiga. Afan, mengganggu Ustadz. Izin kalau boleh bertanya, Ana ada ganjalan hati, ingin coba ditanyakan ke Ustadz tentang sistem ini BPJS. Ini tentang BPJS. Ya, kalau BPJS tidak masuk di marketplace, kita skip aja. Baik. Yang keempat. Yang keempat. Saya mengambil suatu produk non-ribawi di perusahaan A secara tunai, beli putus. Kemudian setelah 1 bulan, tiba-tiba saya diberitahu perusahaan agar tidak menjual produk tersebut secara utuh kembali. Awalnya, memang produk tersebut saya pakai untuk pembayaran bahan baku di bidang minuman dan saya pikir di ecer online. Dan grosir pun laku di marketplace. Bolehkah saya langgar aturan tersebut? Karena di awal akad tidak ada perjanjian bahwa jika dijual kembali tidak diperbolehkan, dan saya pikir saya sudah memiliki barang tersebut dan hak saya untuk mau saya pergunakan untuk apa saja. Baik, kalau memang tidak ada perjanjian di awal, insya Allah tidak masalah. Selama Anda belinya beli putus, dan tadi sudah disampaikan, beli putus, barang sudah Anda dapatkan, berarti barang itu milik Anda. Selanjutnya, Anda punya hak terhadap barang itu sesuai dengan kondisi normal. Sehingga Anda boleh menjualnya baik secara grosir maupun eceran. Kalau pemilik awal melarang, seharusnya dia sampaikan di awal akad. Ya, saya mau jual ini dengan syarat kamu tidak boleh menjualnya lagi ke orang lain. Nah, kalau disepakati, berarti yang Anda yang sepakat itu tidak boleh menjualnya ke orang lain. Tapi kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, hukumnya diperbolehkan. Baik, dan ketika dia melarang padahal sudah Anda beli, dia tidak punya hak untuk itu. Wallahu a'lam. Lanjut yang keenam. Yang keenam ini tentang gadai ya. Yang kelima gadai. Yang kelima gadai, yang keenam. Saya seller di suatu marketplace. Kebetulan teman-teman saya di bidang IT dan meriset bahwa di marketplace tersebut menggunakan algoritma yang tidak menggunakan ads. Maka toko saya kadang tidak muncul di jika di search. Dan itu saya cek sendiri, apakah ini suatu kezaliman? Bahwa jika tidak menggunakan ads, tidak menggunakan iklan, maka toko tidak akan muncul. Apakah itu satu kedzaliman? Baik. Yang saya tahu bukan dolim, wallahu alam. Kenapa bukan dolim? Anda kan tidak bayar. Sehingga ketika Anda jadi merchant di marketplace itu gratis. Nah, selanjutnya terserah yang punya pasar. Anda mau ditampilkan, mau tidak ditampilkan, itu terserah mereka. Nah, jika Anda mau ditampilkan harus masang ads dulu. Dan tentunya Anda harus bayar. Ya, insya Allah cara seperti ini tidak ada sisi dolimnya. Dan bagi pihak marketplace itu diperbolehkan. Dan Anda tidak perlu merasa didolimi dalam hal ini. Kecuali kalau Anda sudah bayar, tapi Anda nggak dapat layanan. Nah, itu dolim. Namun kalau Anda nggak bayar, ternyata Anda tidak dikasih layanan yang normal, yaitu sah-sah saja, itu haknya pihak marketplace. Tayyib. Selanjutnya. Yang ketujuh, Ustaz. Saya berniat menjual ikan cupang online lewat marketplace, tentunya dengan packingan aman. Jika sampai ke buyer mati akibat lalai si driver, misal jatuh ketiban barang, wajibkah saya ganti kepada buyer? Yang jelas buyer tidak bertanggung jawab, sehingga dia berhak untuk mendapatkan barang yang semisal, atau dia berhak untuk mendapatkan uang kembalian. Nah, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab? Ada dua kemungkinan, penjual atau kurir. Nah, jika ini terjadi karena keteledoran kurir, maka yang bertanggung jawab kurir, sehingga Anda nagihnya ke kurir. Tapi kalau itu di luar keteledoran kurir, maka Anda sendiri yang bertanggung jawab. Selanjutnya. Yang ke-9. Yang ke-9. Bagaimana solusi bisnis jual kurma sebagai barang ribawi atau susu kurma online? Karena syarat sah jual belinya harus dengan cara yadan biadin. Saya menjual kurma secara online di marketplace dan grup WA. Berikut juga minuman susu kurma. Apakah halal dengan cara online? Kesalahpahaman ini masih banyak di masyarakat ya. Jadi 6 benda ribawi itu ada 2 kelompok. Pertama, emas dan perak. Yang kedua, kurma, gandum, dan garam, gandum halus, gandum kasar. Aturan yang berlaku itu begini. Jika emas ditukar dengan emas, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Jika emas ditukar dengan perak, wajib tunai meskipun boleh beda kuantitas. Jika emas ditukar dengan kurma, tidak ada aturan, bebas. Sehingga secara online pun boleh. Uang masuk mana? Uang masuk di sini. Di sini ada uang. Dia dikiaskan dengan emas dan perak. Maka uang dengan kurma online boleh enggak? Online boleh enggak? Boleh. Kenapa? Enggak ada aturan. Uang dengan kurma enggak ada aturan. Loh, Pak, ini kan benda ribawi. Ini benda ribawi. Betul sekali ya. Dua ini benda ribawi. Tapi dia beda kelompok. Kurma ada di sini, uang ada di sana. Kalau ini enggak boleh, harus tunai. Jika ini harus tunai, berarti tidak boleh ada akad salam. Akad salam tidak boleh. Padahal akad salam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam modalnya kayak gini, uangnya tunai, kurmanya sekian tahun lagi. Itu menunjukkan bahasanya uang dengan kurma, dengan gandum, dengan beras boleh kredit, boleh tidak tunai, boleh transfer dulu, boleh online. Baik, dan ini sudah pernah kita singgung ya, tentang masalah pembagian benda ribawi. Wallahu alam. Baik, kayaknya cukup untuk studi kasus dari kumpulan pertanyaan yang sudah dikirim. Dan pertanyaan ini dikirim oleh media KSP Bertauhid. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui line telepon. Coba kita angkat penanya yang pertama. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, bagaimana hukumnya jika kita berjualan di marketplace seperti Tokopedia dan lainnya, di mana pembelinya itu banyak yang menggunakan OVO dan sejenisnya? Karena sebagian ulama kan ada yang mengharamkan karena termasuk bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat. Nah, kita sebagai penjual seperti apa ya, Pak Ustaz, hukumnya? Syukran jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Baik, tadi sudah kita sampaikan tentang rantai akad tadi, Pak ya. Rantai akadnya yang kami sebutkan adalah pihak konsumen berakad dengan marketplace, marketplace berakad dengan merchant, dan Anda tidak bertanggung jawab terkait akad konsumen dengan marketplace, sebagaimana konsumen tidak bertanggung jawab terkait akad marketplace dengan merchant. Karena ini dilakukan secara terpisah. Konsumen top up misalnya ShopeePay atau OVO, itu kan sebelum belanja di tempat Bapak, dan mungkin bisa jadi gak kepikiran untuk belanja di tempat Bapak. Akhirnya dia top up dan dia punya saldo di OVO. Selanjutnya lain hari dia belanja di tempat Bapak, dan Bapak pun tidak bisa menentukan pilihan pembayaran yang mana yang harus dilakukan. Sehingga Anda tidak bisa melarang misalnya, tolong jangan bayar pakai ini, jangan bayar pakai OVO, tapi bayarnya cash saja, tidak bisa. Kecuali kalau misalnya Anda dikasih pilihan oleh pihak Shopee, ya, dikasih pilihan oleh pihak Shopee, boleh pembayaran melalui cash, boleh pembayaran melalui transfer, boleh juga melalui ShopeePay. Nah, ketika ada pilihan itu, Anda jangan cantumkan ShopeePay. Anda jangan cantumkan OVO. Kalau ada pilihan seperti itu, Anda harus milih yang tidak ada riba. Tapi kalau Anda milih yang ada riba, barulah masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Silakan. Silakan Bapak. Halo. Silakan. Nah. Anda sudah terhubung, silakan. Baik. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Izin bertanya, Ustaz. Jadi yang pertama, posisi saya itu sebagai dropshipper, Ustaz. Nah, saya itu ngambil barang ke supplier dengan akad perjanjian di awal itu, di situ dijelaskan kalau untuk receiver nanti menjualkan barang dari supplier itu nanti setelah nanti barang terjual itu nanti dapat dapat fee dari supplier. Nah nanti fee itu akan diakumulasi, contohnya 100.000 baru transfer ke saya, ke receiver. Nah terus di situ dicantumkan juga sama supplier boleh menjual dengan harga yang sudah ditetapkan atau melebihi harga yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan barang dari supplier itu 100.000, nah itu sebenarnya saya jual 100.000 pun sudah dikasih keuntungan contoh 25.000. Nah saya boleh menjual itu di atas harga itu misalkan 110.000 gitu. Jadi saya mendapatkan keuntungan dari supplier juga mendapatkan keuntungan dari harga yang saya jual gitu Pak Ustaz. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan dengan mengambil dua keuntungan yang berbeda itu? Baik. Nah yang kedua Ustaz, nah nyambung yang tadi Ustaz itu yang untuk misalkan kita mandir ke toko kita, jadi contohnya itu sekarang tuh di marketplace itu banyak yang misalkan pemain-pemain baru itu dia kan tokonya belum ada rating Ustaz. Nah jadi dia semacam seperti kayak fake order gitu, jadi dia order sendiri ke toko untuk mencari rating bintang 5 supaya nanti toko dia atau algoritma toko dia itu naik gitu loh. Jadi tapi dia order sendiri, fake order gitu Ustaz, jadi bukan orang yang order gitu loh. Jadi dia order sendiri sampai kuantiti berapa atau misalkan sampai 100 pembeli gitu. Jadi biar order toko dia naik baru setelah itu dia jual sih Ustaz gitu. Nah, bisa keluar orang gitu. Nah, jazakumullah khairan. Untuk kasus yang pertama, posisi Anda sebagai dropshipper dengan kesepakatan yang demikian detail dari supplier, berarti insya Allah Anda sudah jadi wakil. Dropshipper yang merupakan wakil bagi supplier, dan dropshipper yang merupakan wakil bagi supplier hukumnya diperbolehkan. Sedangkan masalah penetapan harga, kemudian besar kecilnya komisi, kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan supplier. Jika supplier sudah mengizinkan bagi Anda untuk menjual dengan harga dinaikkan dari harga supplier, insya Allah tidak masalah. Berarti Anda nanti punya dua keuntungan. Pertama, fee, komisi dari supplier. Dan yang kedua adalah margin yang Anda dapatkan karena Anda bisa menjual lebih. Selama itu diizinkan oleh supplier, hukumnya boleh. Sehingga silakan Anda lanjutkan seperti ini, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tentang self order ya. Bagi para pemain baru dia order pribadi kemudian ratingnya naik. Tadi sempat sudah kita singgung di studi kasus. Dan saya sampaikan jika tujuannya dalam rangka untuk mengikuti algoritma yang terjadi. Karena kalau enggak kayak gini dia enggak naik misalnya. Apakah itu termasuk penipuan? Wallahu a'lam, zahirnya bukan termasuk penipuan. Tapi wallahu a'lam, coba nanti saya kaji lagi ya. Coba nanti saya kaji lagi. Karena termasuk di antara yang terlarang adalah najash. Dan najash itu salah satunya berpura-pura membeli padahal dia bukan pembeli. Berpura-pura menawar padahal dia bukan pembeli yang asli. Tapi untuk mempengaruhi konsumen. Cuman di sini sifatnya mempengaruhi algoritma marketplace, bukan mempengaruhi konsumen. Lain kalau gini. Dia ngasih rating sendiri. Rating itu kan penilaian orang lain ya, bukan penilaian pribadi. Dia ngasih rating sendiri dan dia juga ngasih komen sendiri. Masya Allah barangnya bagus, datang tepat waktu, kualitasnya, kualitas apa misalnya, kualitas Jepang, harga Filipina misalnya, ya. Atau apa misalnya, kualitas Eropa, harga India. Sehingga di situ Anda atau ada orang yang ngasih komen sendiri. Nah kalau seperti ini termasuk najas. Karena komen itu kan dibaca oleh konsumen. Tapi kalau itu sifatnya tujuannya untuk algoritma, Di awal tadi saya sampaikan boleh, tapi muncul keraguan dalam diri saya mohon waktu untuk mempelajari lebih lanjut apakah ini masuk kategori najas ataukah bukan kategori najas. Sehingga untuk pertanyaan yang kedua masih nyambung dan berkaitan dengan pertanyaan di studi kasus tadi, kita belum bisa memastikan bagi para pemain baru boleh enggak dia self order, tujuannya biar secara algoritma dia bisa naik. Wallahu alam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abu Zufar. Bismillah, bagaimana dengan penjual membuat beberapa akun di marketplace? Penjual barangnya sama dengan harga berbeda-beda dengan tujuan supaya calon pembeli memilih harga yang paling murah. Apakah itu tidak melanggar aturan? Boleh enggak satu merchant punya banyak lapak? Boleh. Kalau itu boleh, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau itu dilarang, berarti misalnya hanya boleh memiliki satu lapak, dibuktikan dengan satu KTP misalnya, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia dibatasi, tidak boleh yang kayak kita. Tapi kalau dia nggak dibatasi, silahkan. Sehingga dalam hal ini kembali kepada masalah aturan di marketplace, apakah itu melanggar ataukah tidak. Nah, terkait masalah permainan harga tadi, apakah ini najas? Ya. Jadi kan seringnya kayak gini, dia punya 10 lapak. Ada satu lapak yang secara sengaja dijual dengan harga yang murah. Lapak yang lain mahal-mahal. Tujuannya menaikkan lapak yang murah ini. Nah, apakah itu termasuk najas? Wallahu alam, saya enggak tahu jawabannya. Jadi mohon waktu untuk kembali mempelajarinya. Baik, ini saya jadikan jadi PR ya. Terkait masalah jual murah. Baik. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, silakan. Iya, Pak. Saya mau bertanya nih, Bu Ana dari Sumatera, Ustaz. Tempo hari memang sudah Pak tanyakan, cuman pas Pak Ustaz menyiarkan itu, pas Pak Ustaz menerangkan, siarannya macet, nggak bisa bahas, nggak bisa Pak itu kan, bisa Pak pantau. Jadi soal mengenai soal itu Pak Ustaz, soal pinjam apa, ada saudara kami kan minjam uang sama saya, anggunannya ladang. Tapi ladang itu saya pakai lah gitu kan, penanggungan dia itu. Terus saya tetap bayar sewa lagi itu Pak Ustadz kan. Setiap panennya saya bayar sewa. Apakah itu termasuk riba Pak Ustadz? Baik. Saya pertanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sarankan Anda kalau nonton live mungkin ada backupnya ya. Jadi kalau macet di ANB Official nanti nonton di Niaga, macet Niaga nonton di Asil TV. Wesal juga live, Wesal juga ikut nge-live. Sehingga ketika ada backupnya bisa di sini macet ganti yang di situ. Ya mohon maaf karena ini masalah koneksi, kadang kita mengalami down dan itu menyebabkan beberapa pemirsa tidak bisa nonton secara maksimal. Tapi walhamdulillah ini terekam di YouTube Clean. Dan insya Allah kalau Anda nonton siaran ulang, ada yang putus gak? Insya Allah tidak ada ya. Mungkin data ibunya habis. Mungkin pakai data ibunya juga habis. Oh, bisa jadi macet karena pakai datanya habis ya. Kalau itu tidak bisa disalahkan pihak marketplace ya, ANB Official. Baik, kita kembali ke pertanyaan. Apa yang ibu sampaikan kemarin sudah kita jelaskan. Saya mencantumkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Dan jual beli di sini bisa bentuknya jual beli barang, bisa juga bentuknya jual beli jasa. Kalau jual beli jasa berarti akadnya akad sewa, sewa jasa, ijarah. baik berupa menyewakan barang maupun menyewakan kerja manusia. Nah, untuk sewa lahan berarti dia akadnya ijarah, jual beli jasa penggunaan lahan. Digabung dengan utang melanggar hadis tadi. La yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Karena itu kalau di situ ada kesepakatan awak mau kasih utang senilai sekian juta, tapi ladangnya saya yang kelola dengan akad sewa, saya sewa ladang kamu. Berarti di sini ada akad utang digabung dengan jual beli. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu, tidak halal seperti ini. Karena itu sebaiknya ladang tetap Anda ambil sertifikatnya sebagai jaminan, tapi yang ngelola dikembalikan ke pemberi utang. Nah, yang ngelola dikembalikan kepada yang berutang. Jadi misalnya yang berutang mau ngelola ladang, silahkan. Cuman sertifikatnya harus tetap ibu tahan sebagai jaminan atas utang yang ibu berikan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ustaz, ya saya mau tanya mengenai utang dain tadi Ustaz. Apakah di dalam utang dain ini kita juga boleh menerima hadiah selama barang itu belum diserahkan gitu. Jadi maksudnya contoh kita ada akad salam, barang masih diserahkan 2 bulan lagi. Tapi mungkin akan ada kendala, jadi dia nggak bisa penuhin, dan selama itu tahu-tahu dia kasih kita hadiah apapun gitu. Karena kalau di kor kan nggak boleh kita terima ini, atau kita harus kurangin utangnya gitu. Tapi apakah di dain ini boleh gitu, Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Nah. Yang kedua gini Ustaz, saya agak bingung tadi mengenai yang rantai, yang marketplace. Jadi contohnya begini, kalau misalkan di marketplace itu memberikan diskonnya bukan dengan pembayaran yang berafiliasi dengan dia. Jadi misalnya, oh Anda akan dapat diskon kalau misalkan menggunakan rekening tabungan bank A gitu. Nah ini kalau begini apakah termasuk juga tidak boleh gitu Ustaz? Baik. Itu saja Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk dain yang statusnya akad, tapi Anda mengerucut ke akad salam, karena dain, qard juga bagian dari dain ya. Dain untuk akad salam. Saya ulang lagi, pertanyaan Anda, dain untuk akad salam, karena qard sendiri masuk dain. Sehingga kalau kita buat kaidah umum untuk dain, setiap dain tidak boleh menghasilkan manfaat, ini enggak benar kaidah ini. Karena ada dain yang boleh menghasilkan manfaat, ada dain yang tidak boleh menghasilkan manfaat. Untuk dain yang boleh menghasilkan manfaat, kita kasih contoh tadi untuk akad salam dan akad istisna. Ketika telat menyerahkan barang, telat menyerahkan objek yang dijual, di situ diperbolehkan adanya denda, boleh ada penalti karena wan prestasi. Sehingga dia telat ketika serah terima, Anda dikasih hadiah atau seterusnya, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang kedua terkait akad berantai, jika ada promo dapat diskon pembayaran menggunakan debit bank A, debit bank B, boleh nggak kayak gini? Yang kami pahami tidak boleh. Kenapa? Karena penggunaan debit bank dan seterusnya itu kan berarti berbasis kort, berbasis utang. Berarti Anda dikasih diskon disebabkan karena Anda memberikan utang ke bank ini. Sebenarnya Anda dapat diskon. Dan kemungkinan besar diskon itu yang ngasih adalah bank tersebut. Seperti misalnya di lounge di bandara, yang memakai kartu debit bank ini diskon 30%. Nah itu hukumnya tidak diperbolehkan, karena Anda mendapatkan bonus disebabkan karena Anda memberikan utang ke bank tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz, Anda mau tanya Ustaz, Anda jualan baju bekas impor Ustaz, udah bertahun-tahun di marketplace juga, di langsung juga. tapi Anda tidak langsung mengimpor barang, Anda ngambil dari pihak ketiga ataupun pihak keempat, di mana kita punya larangan di Indonesia untuk mengimpor barang gitu, Ustaz. Jadi hukum Anda jualan ini bagaimana, Ustaz? Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Nah, jazakumullah khair. Wallahu a'lam. Ya. Ada larangan di negara kita untuk mengimpor baju bekas seperti ini. Kalau fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dan beberapa ulama yang lainnya itu membahas tentang masalah black market, ya, pasar gelap, dalam arti barangnya tidak dipajeki. Barang masuk ke negeri kita tanpa bea cukai, itu boleh enggak dijual? Fatwa dari beliau enggak masalah, karena bukan syarat dalam transaksi jual beli, barangnya harus dipajeki. Cuman kalau ada larangan impor barang seperti ini, nah, sementara Anda diam-diam impor misalnya, atau membeli dari importer, dan larangan itu bukan masalah pembayaran pajak, pembayaran cukai, tapi memang dilarang impor seperti ini, ya seharusnya sebagai seorang muslim, al-muslimun ala syurutihim, setiap muslim itu harus memenuhi aturan yang berlaku. Ya, jangan lakukan. Lalu alasannya apa? Saya kan punya kebebasan untuk membeli. Betul, Anda punya kebebasan untuk membeli, tapi kebebasan Anda diikat dengan aturan. Sehingga kalau Anda warga Indonesia, jika pemerintah melarang Anda untuk impor A, impor B, jangan impor A, impor B. Loh, kenapa? Ya, itu aturan. Dan Anda bagian dari warga negara yang harus mengikuti aturan itu. Nah, selama itu tidak melanggar syariat, hukumnya boleh. Lain kalau begini, ya, boleh mengimpor barang itu, cuman Anda ketika masuk ke Indonesia lewatnya lewat luar. Kok lewat luar? Lewat ilegal misalnya. Atau yang jelas gak kena bea cukai. Nah, itu boleh gak dijual? Kalau gak kena bea cukai, jadi masalahnya masalah dia tidak dipajeki, hukum asalnya boleh dijual. Karena banyak sekali di tempat kita produk yang enggak dipajeki, ya. Misalnya getuk itu tidak dipajeki, ya. Cilok itu tidak dipajeki. Dan orang jualan yang kayak gini di pasar enggak dipermasalahkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi melalui WA. Bismillah, dari Hasan di Bali. Yang pertama, Ustaz, hukum membeli barang di marketplace dengan metode serba seribu, motor seribu, mobil seribu, apakah boleh ikut? Yang kedua, beli barang di marketplace, japri penjual. Kata penjual, jika ingin segera sampai, langsung transfer ke rekening kita aja, tidak melalui marketplace. Bagaimana, Ustaz? Yang pertama, kita bahas nanti tentang serbu, ya. Dan nanti diundi oleh pihak marketplace. Nanti Anda akan, kalau dapat, berarti dapat motor seharga 1000. Insya Allah nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian yang kedua, Anda ngiklannya di marketplace, tapi setelah itu keluar dari marketplace, insya Allah tidak jadi masalah. Sama halnya misalnya saya punya lapak di pasar, ketemu konsumen, terus kita deal-dealan, nanti gini aja, Bapak main ke rumah aja, kita ambilkan barangnya di rumah, bayarnya di rumah. Boleh-boleh saja, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.